Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang mulia, yaitu hari yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Rabu tanggal 4 Zulqa'dah 1436 Hijriah, kita duduk bersama kembali mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiah. Kita masih di dalam kajian rutin setiap Rabu pagi menjelang siang langsung dari Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah wanita adalah umpan setan, atau wanita umpan setan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini dimanapun Anda berada, maka ketahuilah tema dari kajian ini intinya ingin memperingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada kaum muslim, terutama para lelakinya, tentang sebuah ujian yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya sebatas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi seluruh umat manusia, yaitu para lelaki dari umat manusia, yaitu ujian wanita. Maka tema yang kita angkat adalah wanita adalah umpan setan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, cukuplah hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menyebutkan tentang peringatan keras akan agar kita tidak terjerumus kepada kemaksiatan disebabkan ujian wanita ini. Cukuplah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ibnu Majah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Artinya, aku tidak pernah meninggalkan sepeninggalku sebuah ujian yang lebih berbahaya atas para lelaki dari wanita. Para ulama mengatakan, walau lam yakun fit tahdhir minha illa hadzal hadits lakafa. Kalau seandainya tidak ada tentang peringatan keras untuk tidak tergoda dan tertipu, terfitnah dengan ujian wanita kecuali hadis ini saja, maka ini sudah merupakan peringatan yang sangat keras. Coba lihat penjelasan yang dijelaskan oleh ulama-ulama hadis tentang hadis ini. Di antaranya yaitu yang dijelaskan di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi Syarah Jami'ut Tirmidzi yang ditulis oleh Al-Mubarak Furi, ketika beliau menjelaskan firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di ai ma atruku wa 'ubira bil madhi li tahaqquqil maut." Artinya, tidaklah pernah aku tinggalkan. Di sini kata pernah menunjukkan kepada lampau, yaitu sesuatu yang telah lalu. Tetapi maksudnya adalah aku tidak pernah meninggalkan. Kenapa disebutkan dalam bentuk lampau? Kata para ulama, wa ubira bil madhi li tahaqquqil maut, disebutkan dengan kata yang lampau karena kematian pasti datang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma taraktu ba'di fitnatan. Aku tidak pernah meninggalkan sepeninggalku sebuah fitnah. Fitnah ai imtihanan wa baliyah, ujian dan musibah. Ini perhatikan baik-baik. Kadang-kadang gara-gara tertipu dengan ujian wanita, dia benar-benar teruji dan benar-benar mendapatkan musibah, keburukan. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Yang adarra 'ala ar-rijal. Adarra ini sering saya ulang-ulang. Adarra adalah kata komparatif, yaitu yang lebih berbahaya. Apabila ada kata lebih atau paling, kata komparatif yang setelahnya itu jamak, maka menunjukkan kepada paling ter, ya, sangat-sangat gitu. Maka kalau kita dijamakkan, aku tidak pernah meninggalkan sepeninggalku sebuah ujian apapun. Sebelum saya jelaskan lanjutannya, di sini ada yang tertinggal tadi, fitnatan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk nakirah, wa kullu nakiratin tadullu 'alal 'umum, dan setiap yang menunjukkan nakirah belum dikenal, belum diketahui apanya, menunjukkan kepada keumuman. Maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Aku tidak pernah meninggalkan sepeninggalku ujian apapun. Menunjukkan kepada keumuman. Keumuman ini penting. Yang paling sangat-sangat berbahaya. Nah, begitu kalau kita terjemahkan. Untuk para lelaki dibandingkan wanita. Artinya tidak ada ujian apapun yang paling berbahaya bagi para lelaki dibandingkan wanita. Coba perhatikan penjelasannya. Kenapa demikian? Li'anna tiba'a kathiran tamilu ilaihinna wa taqa'u fil haram. Artinya, karena tabiat manusia, terutama para lelaki, kebanyakan condong kepada para perempuan dan akhirnya terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Inilah yang disebut dengan fitnah, yaitu ujian, musibah. Li ajlihinna, disebabkan karena perempuan tersebut. satu, ya. Ujian perempuan akhirnya menyebabkan seseorang masuk ke dalam perbuatan hal-hal yang diharamkan. Wa tas'alil qital, dan akibat ujian perempuan terjadi pembunuhan, wal adawah, permusuhan bisa babihinna dengan sebab-sebabnya. Wa aqallu dzalika antarghabahu fid an turghibahu fid dunya wa ayya fasadin adarra min haja min hadza. Dan artinya, dan yang paling minim, keburukan paling minim dari ujian perempuan adalah seseorang disukakan kepada dunia, lupa akhirat gara-gara ujian perempuan, ya. Maka beliau kemudian mengatakan, dan kerusakan, apakah ini yang lebih berbahaya dari seperti ini? Kemudian dijelaskan lagi, wa inna ma qala ba'di li anna kaunahunna fitnatan adarra waharat ba'dahu. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi kita. Kenapa disebutkan tadi dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ba'di, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku. Kata-kata ba'di yang artinya dalam bahasa ini sepeninggalku. Karena perempuan menjadi ujian bagi laki-laki lebih berbahaya, lebih lihat kelihatan berbahayanya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau masih hidup, keadaan perempuan masih benar-benar terjaga. Auratnya tidak keluar, sering keluar rumah, kemudian tidak sering menggoda, tidak menjadi ujian, tidak sering memakai wangi-wangian. Kemudian yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, innar rijal hubbuhum fi unufihim. Beliau mengatakan sesungguhnya para lelaki kecintaan mereka itu pada hidung mereka. Seorang suami kadang-kadang dia menggandeng istrinya, tetapi ketika lewat seorang perempuan yang dengan wangi yang begitu begitu besar atau begitu wangi, maka dia langsung mengikuti perempuan tersebut padahal istrinya di sampingnya. Maka ketika hal seperti ini terjadi di zaman sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi penjelasan selanjutnya. Qala al-hafidhu fil hadis, Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam hadis ini, innal fitnata bin nisa ashadda minal fitnati bi ghairihinna. Sesungguhnya ujian, ya, ujian dengan perempuan, artinya tergoda dengan perempuan lebih berat dibandingkan tergoda dengan yang lain-lainnya. Wa yashhadu qawlu lahu qawluhu ta'ala, dan ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Artinya diindahkan kepada manusia hubbus syahawat, kecintaan kepada syahwat dari perempuan. Nah, ini rahasia kenapa perempuan disebutkan dahulu, karena dibandingkan kecintaan kepada anak, dibandingkan kecintaan kepada harta emas, perempuan disebutkan dahulu karena ujian perempuan sangat besar dibandingkan selainnya. Faja'alahunna min 'ainis syahawat wa bada'a bihinna qabla baqiyatil anwa' isyaratan ila annahunna al-aslu fi dhalik. Lihat di dalam ayat ini, zuyyina lin-nas hubbus syahawat, diindahkan kepada manusia kecintaan terhadap syahwat. Minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara min al dhahab wal fidda wal khayl al musawwamah wal an'am wal harth. Ya, empat hal ini ujian syahwat. Syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap anak, syahwat terhadap emas dan perak, syahwat terhadap peternakan, perkebunan dan semisalnya. Ini semua adalah sumber syahwat. Nah, kemudian disebutkan dan disebutkan pertama, dimulai pertama adalah ujian dan sumber syahwat yang membinasakan, yaitu perempuan. Itu menunjukkan bahwasanya terdapat isyarat para perempuan adalah ujian yang sangat-sangat berat bagi para lelaki. Makanya waqad qala ba'dul hukama, disebutkan oleh Al-Mubarak Furi rahimahullah, para ahli hikmah telah mengatakan an-nisa'u syarrun kulluhunna, artinya para perempuan buruk, godaannya buruk seluruhnya. Wa asyarru ma fihinna adamul istighna'i anhunna, dan yang paling buruk darinya adalah yang kita tidak pernah bisa lepas dari godaan tersebut. Ma'a annaha naqisatul aqli wad-din, padahal perempuan itu kurang akalnya dan agamanya. Tahmilur rajula ala ta'ati ma fihi naqsil aqli wad-din, yang mana dengan perempuan yang kurang akal dan agamanya bisa mempengaruhi, mengajak laki-laki untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang di luar batas akal, kekurangan akal, tanpa pikiran, dan juga bisa mengurangi agama. Kasyughlihi an talabi umurid din, seperti menyibukkan para lelaki dari mencari perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Gara-gara perempuan tersibukkan dari ibadah, gara-gara perempuan tersibukkan dari menuntut ilmu. Wa hamluhu ala tahaluk ala talabid dunya wa dhalika ashaddul fasad, dan sang perempuan-perempuan inilah yang akhirnya membawa para lelaki untuk membinasakan diri dalam mencari perkara dunia. Jujur saja, kita orang yang bekerja menantang hujan, merasakan panas, pergi ke daerah jauh demi siapa? Anak istri. Demi istri. Ya. Bisa menghancurkan reputasi para lelaki. Mohon maaf saya katakan seperti itu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, saking cintanya dia kepada para perempuan, saking syahwatnya dia kepada para lelaki. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadi godaan para perempuan itu sangat-sangat luar biasa. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu adalah sesuatu yang manis dan segar. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai pemimpin di dalamnya. Fayanzuru kaifa ta'malun. Wa fi riwayah liyanzura kaifa ta'malun. Agar Allah melihat apa yang kalian buat dengan dunia itu. Fattaqud dunya. Maka hati-hati terhadap dunia. Wattaqun nisa, dan hati-hati terhadap ujian wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Sesungguhnya ujian paling pertama yang dirasakan oleh bani Israil terdapat pada wanita. Di sini terdapat pelajaran menarik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqud dunya." Jauhilah dunia. Hati-hati terhadap ujian dunia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wattaqun nisa." Padahal artinya hati-hatilah terhadap ujian wanita, padahal wanita juga termasuk dunia. Di sini berlaku kaedah usul yang disebutkan oleh para ulama. Zikrul khas ba'dal 'am yadullu 'ala al-ikhtisas. Artinya, penyebutan sesuatu yang khusus, wanita, setelah menyebutkan yang umum, yaitu dunia. Padahal wanita bagian daripada dunia. Ujian dunia juga ujian wanita juga ujian dunia. Ujian dunia itu macam-macam, di antaranya wanita. Lalu kenapa disebutkan perempuan? Ujian perempuan setelah menyebutkan yang umum, itu menunjukkan kepada kekhususan, kepada bahaya, sangat-sangat berbahaya bagi para lelaki. Dan jangan tertipu, mungkin jenggotan, mungkin sering sujud, akhirnya sering sholat, akhirnya mungkin di dahinya ada tanda hitam, mungkin hafal Quran, mungkin mengajar, mungkin dan mungkin. Ya, kita lihat secara zahir saleh. Akan tetapi untuk godaan perempuan, maka seperti keripik yang disiram dengan air. Sekelepek-kelepek-kelepek. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis juga menunjukkan bahaya ujian yang sangat berbahaya, ujian perempuan. Maka lihat lagi hadis yang lain. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada perkataan yang menarik dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Imam At-Tabarani. Disebutkan kana rijal wan nisa min bani Israil yusalluna jami'an. فكانت المرأة إذا كان لها خليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلهما. Artinya, para perempuan dan para laki dari Bani Israel, mereka sholat bersama-sama, saling berdampingan satu dengan yang lainnya. Maka perempuan, jika dia mempunyai teman dekat, maka dia senantiasa ingin berdempet-dempetan, berdua-duaan dengan laki tersebut. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, agar ya perempuan memakai qalabin. Qalabin itu kalau tidak salah dia adalah sesuatu yang dipakai di kaki agar bisa bersejajar dengan lelaki tersebut tatkala sholat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau di zaman sekarang tidak ada apa-apanya yang seperti itu. Karena zaman sekarang sudah ciuman di tengah jalan, berpelukan di tengah jalan, kalaupun diperbolehkan na'udzubillah berzina di tengah jalan. Ini Bapak Ibu, begitu dahsyatnya ujian para perempuan. Sekarang coba perhatikan lagi hadis yang lain yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud dan Jabir bin Abdul dari Jabir radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan." Artinya, sesungguhnya perempuan kalau dilihat dari depan itu dalam bentuk rupa syaitan. Kalau dilihat dari belakang dalam bentuk rupa syaitan. Maka perhatikan, hadis ini bukan menghina eksistensi perempuan. Hadis ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Hadis ini tidak bertentangan dengan bagaimana perempuan mempunyai hak di hadapan laki-laki. Tetapi hadis ini berkaitan dengan bahayanya ujian perempuan. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim menjelaskan, qala al-ulama ma'nahu al-isharatu ila al-hawa wadu'ai ilal fitnati biha. Lihat, jangan marah dulu para perempuan, masa saya disamakan dengan syaitan, kemudian dari depan, dari belakang, tidak. Maknanya kata para ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Imam An-Nawawi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, adalah sebagai isyarat terhadap hawa nafsu dan ajakan untuk tergoda dengan perempuan tersebut. Lima ja'alahullahu ta'ala fi nufusir rijal minal mail ilan nisa, yang mana Allah telah menjadikan di dalam jiwa-jiwa para lelaki condong kepada perempuan. Walintidhadi binadharihinna wa ma yata'allaku bihinna, dan berlezat-lezat tatkala melihat perempuan tersebut dan apa saja yang berkaitan dengan perihal perempuan, membicarakan ininya lah, membicarakan itunya lah, pokoknya yang berkaitan dengan perempuan, pembicaraan itu tidak akan pernah berakhir. Makanya orang Arab mengatakan thalathun la yantahi, tiga hal yang tidak pernah habis kalau dibicarakan, an-nisa wan nikah was-sihr, perempuan, nikah dan sihir, itu enggak pernah habis dibicarakan. Ya, jadi berlezat-lezat melihat perempuan tersebut. Baik, bahkan itu walau hanya dengan dari belakang. Ya. Bahkan menurut sebagian orang yang mungkin terbalik akalnya, dan dilihat dari belakang lebih indah dibandingkan dilihat dari depan. Alhamdulillah. Ya. Dan apa saja yang berkaitan dengan perempuan, senantiasa para lelaki berlezat-lezat membicarakan apa saja walau hanya dengan isyarat, pasti seseorang lelaki akan tergugah. Ya. Ya, harimau tidur pun, harimau yang tidur pun akan bangun. Kata orang Arab, la tuharrik sakinan, jangan engkau menggerakkan yang sedang diam. Ya, kalau seandainya digerakkan terutama dengan membicarakan, berlegat-legat membicarakan perempuan, walau hanya berkaitan dengan masalah kukunya, masalah bulu matanya, masalah apa saja, belum masalah-masalah yang vital, pembicaraan hal-hal yang sangat vulgar, na'udzubillah, maka para perempuan berlegat-legat, dan itu adalah godaan syaitan. Makanya kemudian Imam Nawawi mengatakan fahiya syabihatun bisyaitani fi du'aihi ila syarri biwaswati biwaswasatihi wa tazinihi lah. Artinya, maka perempuan hampir sama dengan para syaitan di dalam perkara ajakan untuk melakukan keburukan dengan gangguan, godaan, kemudian keindahan dia untuk para lelaki tersebut. Ini bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita ingin mengambil hal-hal, empat hal yang merupakan kenapa para lelaki lemah di depan ujian para perempuan. Mudah-mudahan dengan empat hal ini kita bisa akhirnya terselamatkan dan lulus dari ujian wanita, syahwat terhadap wanita ini, dan tidak menjadi umpan syaitan bagi kita perempuan tersebut. Baik, yang pertama, kita harus mengenal baik-baik bahwasanya trik salah satu yang sangat jitu dipakai oleh iblis, para syaitan, adalah trik ujian wanita, menggoda para lelaki terutama dengan godaan wanita. Ya, coba perhatikan bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalam surat Al-A'raf ayat 17 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ. Artinya, kemudian kata iblis la'natullahi alaih, dia bersumpah kepada Allah setelah Allah melencengkan jalannya dari jalan yang lurus. Kemudian iblis bersumpah, kemudian sungguh aku akan benar-benar mendatangi mereka, yaitu manusia, min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku sungguh akan benar-benar mendatangi mereka dari depan, mereka dari belakang, mereka kemudian dari kanan, mereka kemudian dari kiri mereka. Dan engkau wahai Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang pandai bersyukur. Lihat Abdullah bin Abbas dan juga Ali ibn Talhah dan juga Al-Aufi meriwayatkan bahwa maksud min baini aydihim fa min qibali dunyahum, artinya bahwa iblis akan mengganggu manusia dari depan, itu mengganggu dengan memperindah dunia mereka, ya, dunia mereka. Kemudian dari belakang fa amru akhiratihim, dari belakang yaitu akan mengganggu tentang akhirat mereka. Dengan cara bagaimana? Dilupakan kehidupan akhirat, diragukan kepada dia tentang kehidupan akhirat. Wa amma an aymanihim, adapun dari dekanan mereka, fa min qibali hasanatihim, artinya dari akan mengganggu dari amal baik, amal baik mereka. Ya, amal baik akan diganggu keikhlasannya, amal baik akan ditimbulkan sifat riya, ujub, takabur dan semisalnya. Fa min qibali sayyi'atihim, dan dari kiri, dari sisi maksiat, disuruh maksiat, berzina, minum khamr, berjudi, kemudian riba dan lain-lainnya. Ini menunjukkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana iblis mengganggu syaitan. Lalu Ustaz, apa yang berkaitan dengan tema kita? Coba perhatikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk dari hal gangguan dari kiri tadi adalah yaitu akan diindahkan syahwat-syahwat kepada mereka. Nah, ini adalah gangguan iblis kepada manusia. Ketika manusia diganggu oleh iblis, laknatullahi alaih. Nah, ini menunjukkan bahwa poin pertama tadi, yaitu syaitan trik jitunya adalah menggoda manusia lelaki dari godaan perempuan. Ya, trik jitunya. Maka coba perhatikan, disebutkan di dalam kitab Dhammul Hawa, ya, disebutkan sahmi alladhi idha ramaitu bihi lam ukhti' an-nisa. Ya, syaitan mengatakan bahwa panahku yang apabila aku lepaskan dan tidak akan pernah meleset adalah godaan wanita. Artinya, lelaki mana saja yang jika digoda dengan wanita, maka tidak akan pernah tidak tergoda. Ini hati-hati, ini adalah fitnah syaitan, godaan syaitan yang paling berat. Oleh karenanya dalam surat Ali Imran tadi sudah saya sebutkan, ayat 14-15, zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Diindahkan kepada manusia kecintaan, syahwat dari para keindahan kepada syahwat-syahwat. Poros syahwat-syahwat ini, perempuan, anak-anak, kemudian emas dan perak, kemudian kuda, kemudian binatang ternak, kemudian pertanian. Enam poros syahwat manusia dimulai dengan apa? Dengan perempuan. Ini rahasianya kenapa dalam surat An-Nur Allah subhanahu wa ta'ala memulai az-zaniyatu waz-zani. Rahasianya wanita pezina dan wanita dan lelaki pezina. Kenapa disebutkan wanita pezina? Karena yang menggoda yang sangat utama bukan lelaki, akan tetapi perempuan. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari, lihat sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab atau di dalam riwayat yang disebutkan Ibnu Abi Hatim, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menafsiri ayat ini. Beliau mengatakan zuyina ay zayyana lahumus syaitan. Maksudnya diindahkan untuk manusia, yaitu yang mengindahkan, yang membuat indah, membuat terpesona, membuat takjub, membuat lezat di pandang mata adalah syaitan. Nah, begitu juga disebutkan di dalam kitab Dhammul Hawa bahwa para ulama salaf radhiyallahu anhu seperti Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, seorang tabi'i terkenal, berkata ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min qibalin nisa. Artinya syaitan tidak pernah berputus asa dari sesuatu apapun kecuali syaitan akan datang dengan ujian godaan wanita. Artinya apa? Godaan wanita, syaitan tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah putus asa menggoda laki-laki dengannya. Kalau mungkin ujian harta, orang bisa selamat. Ujian jabatan, orang bisa selamat. Ujian ini, itu, orang bisa selamat. Tapi syaitan tidak akan pernah bosan-bosan, tidak akan pernah putus asa menggoda para lelaki dengan ujian wanita atau godaan wanita. Lihat lagi perkataan yang menarik yang dikatakan oleh Abu Salih As-Samman rahimahullahu taala. Beliau mengatakan balagani anna aktsara dhunubi ahli an-nar fin nisa. Telah sampai kepadaku riwayat bahwa kebanyakan dosa-dosa, ini sama juga seperti yang saya ucapkan tadi, ada kata komparatif kemudian setelahnya ada kata jamak, menunjukkan kepada paling sangat. Ya, kalau kita terjemahkan, telah sampai kepadaku kabar bahwa dosa-dosa penghuni neraka yang sangat paling banyak adalah disebabkan karena tergoda wanita. Maka ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan yang menarik yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan di dalam kitab Ibnu Abi Syaibah bahwa beliau berkata an-nisa habailus syaitan. Para perempuan adalah habail, umpan bagi syaitan, umpannya syaitan. Dari perkataan beliau ini saya ambil tema wanita adalah umpan setan untuk mencari mangsa lelaki-lelaki yang kurang dan lemah imannya, terutama dalam perkara perempuan. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Makanya para ulama mengatakan wa hadzal wasfu min ablaghil awsaf. Ini perumpamaan seperti ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah perumpamaan yang sangat tajam. Fakam min rajulin istadahu syaitan bimisyadatin nisa. Maka berapa banyak para lelaki yang terjaring operasi iblis dengan umpan perempuan. Fa idza waqa'a fiha lam yazal yastajrijuhu hatta yuqa'ahu fi ma yakunu fihi halaku fi dini wa dunya. Kalau sudah masuk ke dalam godaan dan terperosok dengan godaan perempuan tersebut, maka dia mulai terus-terus bertahap, godaan-godaan itu semakin memuncak sampai menyebabkan kepada kebinasaan dunia dan agamanya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang kita buat poin pertama tadi, ya, bahwa ujian perempuan sangat berat dilihat dari itu adalah trik iblis, godaan iblis yang sangat jitu itu adalah perempuan. Lihat lagi Bapak ibu saudara saudari, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, Imam At-Tabarani, Al-Bazzar. Ya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'awrah wa an wa innaha idza kharajat min baitiha istashrafaha asy-syaitan wa innaha la takunu aqraba ila Allah minha fi qa'ri baitiha." Artinya, wanita itu adalah aurat yang pantang untuk terlihat. Aurat sesuatu yang malu untuk diperlihatkan. Dan sesungguhnya, jika dia keluar dari rumahnya, istashrafaha syaitan. Syaitan akan melakukan istishraf. Disebutkan oleh orang Arab dalam kamus bahasa Arab, istashraf syai'a idza rafa'a basarahu ilaihi ka wa basata kaffahu fawqa hajibihi kal mustadhilli minasyams. Artinya, istishraf itu adalah, perhatikan seperti ini, mengangkat kepalanya ya dan matanya, kemudian dia melihat seperti ini. Jadi kalau keluar perempuan, maka syaitan akan membuat laki-laki seperti ini, melihat-lihat ya, meskipun perempuan tersebut sebenarnya tidak nyaman dipandang mata, meskipun perempuan tersebut, mohon maaf ya, sebenarnya tidak terlalu cantik. Bahkan kadang-kadang, na'udzubillah, ini juga nasihat untuk para perempuan, jangan membuat godaan bagi laki-laki ya. Godaan bagi laki-laki jangan dibuat. Mendingan, dalam tanda kutip mendingan, bukan berarti boleh ya, mendingan dari sebelumnya ini, mendingan kalau seandainya indah dipandang mata, ini merusak pemandangan dunia. Subhanallah ya. Sekali lagi, kata-kata mendingan bukan boleh, akan tetapi itu adalah lawan dari ataupun antara dari sebelumnya. Merusak pemandangan dunia, tidak enak dipandang mata. Ya, maka tutup aurat baik-baik. Saya berkata seperti ini kenapa? Karena saya pernah menasihati seorang perempuan bahwasanya hendaklah kamu memakai kaos kaki karena kaki adalah aurat. Maka sang perempuan menjawab, "Ustaz, kaki saya itu jelek, enggak enak dipandang mata." Maka saya jawab, "Bukan urusan bahwa kaki Anda jelek atau tidak. Akan tetapi urusan Anda dengan Allah adalah menutup aurat." Nah, itu baik. Itu harus diingat baik-baik. Maka para ulama menjelaskan, "Fatakhayyala farahal khabith wa huwa yarqabu farisatahu liyastadahu wa yastada biha." Maka kalau seandainya istashrafah syaitan, artinya berarti syaitan ya benar-benar dengan ketika keluar perempuan tersebut, syaitan benar-benar memperhatikan siapa nih laki-laki yang memang pantas tergoda dengan perempuan tersebut. Itu maksudnya hadis ini, istashrafah syaitan ya. Kalau seandainya perempuan itu keluar dari rumahnya, maka syaitan akan istishraf, mengawasi dengan jeli. Oh, ini laki-laki yang kena dengan jeratan godaan syaitan. Bisa juga makna yang lain, yaitu lelakinya yang seperti ini, kalau keluar perempuan dia langsung du sampai kepentok tiang listrik. Bisa ada dua makna seperti itu, tapi makna yang pertama lebih kuat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wa innaha la takunu aqraba ila Allah minha fi qa'ri baitiha." Tidak ada tempat bagi perempuan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan pokok sumber kamarnya, yang benar-benar di kamarnya. Bukan hanya sekedar di rumah, yang dalam kamarnya. Subhanallah. Saking besarnya godaan syaitan. Imam At-Tibi rahimahullahu ta'ala sebagaimana yang disebutkan di dalam Faidhul Qadir mengatakan wal ma'nal mutabadiru annaha ma damat fi khidriha lam yatma'u syaitanu fiha. Makna yang ada ketika kita membaca hadis ini adalah bahwa seorang perempuan selama dia di dalam bentengnya, pingitannya, maka syaitan tidak akan tamak dan rakus menjadikan perempuan tersebut sebagai umpannya menggoda para lelaki. Wa fi ighwa'in nas, dan juga di dalam melencengkan manusia. Fa idza kharajat tami'a wa atma'. Jika perempuan tersebut keluar, maka syaitan akan tamak. Artinya dia menggunakan perempuan sebagai godaannya. Wa atma', dan menjadikan laki-laki tergoda. Li'annaha habailuhu wa a'zamu fukhukhihi. Karena, ya, lihat, karena wanita adalah umpan-umpannya. Dan godaan yang paling besar itu wanita. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat lagi perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah tentang hal ini dalam hadis kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala berkata, "Ammal lahadatu fahiya ra'idatu syahwati wa rasuluha." Adapun lahadat, yaitu pandangan-pandangan, ya, pandang sedikit, padahal dia sedang bersama istrinya, ya, ini adalah ra'idatus syaitan, benderanya syaitan dan utusannya syaitan. Wa hifdhuha aslu hifdhil farj, menjaga pandangan itu adalah asal muasal bisa terjaga kemaluan. Faman atlaqa basarahu awradahu mawaridal halakat, maka barang siapa yang melapangkan, meluaskan pandangannya, maka pandangan tersebut akan menjerumuskan dia kepada keterjerumusan bahaya. وَالنَّظَرُ أَصْلُ عَامَّةِ الْحَوَادِثِ أَلَّتِي تُصِيبُ الْإِنسَانِ, dan penglihatan mata itu adalah pokok seluruh kebinasaan yang didapati oleh manusia. فَإِنَّ النَّظْرَةَ تُوَلِّدُ خَطْرَةً, sesungguhnya pandangan menghasilkan terbesit dalam hati perasaan. Thumma tuwallidul khatratu fikratan, ya, jadi pandangan menghasilkan perasaan, perasaan menghasilkan pemikiran. Thumma tuwallidul fikrata syahwatan, fikiran menghasilkan syahwat. Thumma tuwallidul syahwatu iradah, dan syahwat menghasilkan keinginan. Thumma taqwa fatasiru azima, keinginan bertambah kuat menjadi tekad jazimah bulat. Fayaqa'ul fi'lu wala bud, dan akan terjadi perbuatan itu dan pasti. Ma lam yamna' minhu mani'un, kalau tidak ada penghalangnya. Wa fi hadza qila, oleh sebab itulah dalam hal ini dikatakan as-sabru ala ghadd at-tarfi aysaru min as-sabri ala alamin ba'dahu, sabar menahan pandangan itu lebih mudah daripada sabar menahan penyakit keburukan musibah setelahnya. Setelah meluangkan, melapangkan, meluaskan pandangan, perkataan yang pantas untuk ditulis dengan tinta emas dari seorang ulama besar abad ke-8 Hijriah tersebut. Ini poin pertama, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, kenapa perempuan menjadi godaan yang paling dahsyat bagi para lelaki. Yang kedua yaitu karena manusia tabiatnya itu lemah di hadapan godaan wanita ini. Jadi kalau yang pertama tadi adalah syaitan yang mengganggu, memang itu triknya. Nah sekarang yang diganggu, objeknya yang terganggu ini, ya, yang digoda ini juga memang pada dasarnya dia lemah. Jadi kalau seandainya ada, kalau kita mukul sesuatu, ya, ini yang mukul syaitan. Kalau sesuatu ini kuat masih bisa mending dia. Tetapi kalau sesuatu ini lemah, ya, bagaikan kerupuk terkena air, bagaikan apa begitu lemah, maka tambah parah, tambah berat godaan syahwat kepada wanita tersebut. Dan itu yang terjadi kepada kita para manusia. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan min hikmatillahi subhanah an rakaba fil insan syahwatal farji tarkiban qawiyan. Termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam membuat menciptakan manusia, bahwa Allah meletakkan pada manusia syahwat kemaluan itu dengan tingkatan yang tinggi. Waja'ala laha alaihi sultanan syadidan. Dan menjadikan syahwat kemaluan ini menguasai dengan penguasaan yang sangat besar terhadap diri seseorang. Fa idza tharat kanat ashadd ash-shahawat 'isyanan 'ala al-'aql. Kalau sudah benar-benar menguasai, maka dia akan mempengaruhi akal. Fala tuqbalu min taqbalu minhu sarfan wala, tidak menerima apapun kecuali harus dilampiaskan syahwatnya. Nah, ini bahayanya. Kalau sudah orang tergoda dengan hal-hal seperti ini, terutama orang-orang yang sudah mulai mengenalkan sunnah, akan tetapi mengerjakan sunnah hanya di hadapan orang banyak, tatkala sendirian, tatkala di dalam rumah, di dalam kamar, tatkala safar, maka hati-hati, hati-hati, ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat lagi penjelasan yang dijelaskan juga oleh para ulama, di antaranya ini disebutkan dalam kitab Adillatul Hijab. والدليل على شدة هذا الميل أن الإنسان يحتمل بكل الرضا مشاق وتكاليف الزوجية وتربية الأولاد والكد والتعب من أجلهم. دليل bukti yang sangat nyata, ya, de facto tidak bisa dipungkiri bahwa lelaki sangat condong kepada syahwat ini, bahwa manusia, para lelaki, dengan begitu relanya dia menanggung beban biaya pernikahan, pengurusan anak, susah, capek karena mereka. بِحَيْثُ صَارَ الْإِنْسَانُ مَسُوقًا عَلَى طَرِيقِ تَسْلِيطِ هَذِي الشَّهْوَةِ إِلَى التَّنَاسُلِ وَعِمَارَةِ الدُّنْيَا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. Intinya bahwasanya seseorang dia mau untuk mengerjakan hal-hal yang berat demi apa? Demi syahwat ini. Saya saja pribadi harus mengarungi lautan demi mendapatkan istri saya yang paling saya cintai. Ya? Mengarungi lautan itu alhamdulillah juga diterima para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau ditolak. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwa manusia di hadapan syahwat wanita lemah, selemah Firaun di hadapan istrinya. Kalau kata Al-Ustaz Al-Fadhil sahabat saya, karena Allah Firandah Andirja hafizahullahu ta'ala, kalau Fir'aun saja lemah di hadapan istrinya, tatkala Fir'aun memerintahkan seluruh bayi-bayi lelaki di rakyatnya dibunuh gara-gara dia bermimpi bahwasanya ada lelaki yang nantinya akan mengambil kekuasaannya, maka Fir'aun dengan istihadnya dia membunuh seluruh bayi lelaki. Ternyata Musa alaihissalam kecil bayi didapati oleh istrinya, ya, didapati oleh istrinya. Dan ketika diperintahkan oleh istrinya, istrinya agar anak ini jangan dibunuh. Kenapa? Karena kita bisa jadikan anak, kita bisa jadikan seorang anak. Saya carikan ayatnya. Lihat dalam surat Yusuf ayat 21. Afwan, bukan? Ya, surat Al-Qasas ayat 29. Surat Yusuf ayat 21 cerita Nabi Yusuf, ya. Ini dalam surat Al-Qasas ayat 21. Wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li wa lak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu waladan wa hum la yash'urun. Subhanallah. Lihat, dan istri Fir'aun berkata, ini anak ini yang kita dapati di sungai, yang mana ibunya Musa alaihissalam masukkannya ke dalam sebuah tabut, kemudian dialirkan ke sungai, dihanyutkan ke sungai, kemudian didapati oleh istrinya. Qurratu aini li walak, kata sang istri kepada Fir'aun, wahai suamiku, ini adalah anak yang menenangkan hati kita, ya. Kemudian la taqtulu, jangan kamu bunuh. Bagaimana sikap Fir'aun dengan kebengisannya, dengan kerajaannya, dengan kediktatorannya? Kelepak-kelepak, bagaikan kerupuk, ya. Jadi wajar, bukan wajar, na'udzubillah, bukan wajar. Kadang kita melihat kejadian di tengah masyarakat, lelaki pemimpin, jenderal, tegas di hadapan orang-orang, tapi ketika di hadapan istrinya, ya lemah. Fir'aun, makanya kata Ustaz tadi, Fir'aun saja kalah di hadapan istrinya, apalagi kalian-kalian, apalagi kita-kita, kan seperti itu. Itu sangat berat godaan para perempuan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Coba perhatikan surah An-Nisa ayat 14. Wa khuliqal insan dha'ifan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Imamul Muhaddisin Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu taala, sebagaimana perkataan beliau ini dinukilkan di dalam kitab Dhammul Hawa, menafsiri ayat ini, al-mar'atu tamuru birrajul fala yamliku nafsahu 'anil nadari ilaiha wala yantafi'u biha fa ayyu shay'in adhabu min hadha. Lihat, subhanallah, manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Maksudnya, kata Imam Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, seorang perempuan, saya duduk nih, perempuan lewat di depan saya, maka mata saya tidak bisa tidak kecuali melihat dia. Padahal, ya, lelaki ini tidak bisa ngapa-ngapain kecuali cuma ngeliat. Ya, enggak bisa megang, enggak bisa ngapa-ngapain. Fala yantafi'u biha. Tidak bisa ngapa-ngapain. Maka jenis kelemahan apa lagi yang lebih lemah daripada ini? Subhanallah. Ini Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan Taus ibn Kaisan rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Taus ibn Kaisan al-Yamani ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan ay dha'ifan fi amri nisa laisa yakunu al-insanu fi syai'in adhafu minhu fil nisa. Yaitu perempuan, lelaki itu lemah dihadap di dalam perkara perempuan. Tidak ada sesuatu yang paling lemah di dalam diri manusia dibandingkan perkara wanita. Makanya diceritakan Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, Taus ibn Kaisan rahimahullahu taala kana yasuddu ala nafsi dzari'atal fitnah, senantiasa, artinya senantiasa itu sering, selalu beliau menutup, ini penting, ini permasalahan ini, perhatikan baik-baik, ini beliau menutup seluruh sarana agar tidak tergoda dengan godaan ini. Fakana la yashabu rufqatan fiha imra'ah, tidak pernah beliau ya menemani atau ditemani oleh seorang teman yang teman tersebut membawa perempuan. Tidak. Apa permasalahan pentingnya? Saya sering mengingatkan, jangan taruhan dengan iman. Gadget, smartphone, handphone-handphone pintar yang sangat luar biasa ini mengganggu, kadang-kadang mengganggu manusia melalui trik iblis, yaitu umpannya, yaitu perempuan. Maka jangan sampai taruhan. Kalau Anda pernah keliru dalam hal itu, maka tutup, pakai HP biasa, tutup, jangan taruhan. Ustaz, saya akan memperbaiki ini. Ustaz, saya pasti kuat setelah ini. Ustaz, enggak. Ya, itu yang dilakukan oleh Thomas ibn Kaysan al-Yamani rahimahullah, seorang tabi'i al-jalil, seorang tabi'i yang terkenal. Lihat baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thomas ibn Kaysan bahkan beliau adalah ulamanya para tabi'i. Lihat juga disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim bahwa Tawus ibn Kaysan kana idza nazara ila an-nisa lam yasbir anhunna, bahwa beliau kalau melihat perempuan beliau enggak sabar. Itu Tawus, ulamanya tabi'i. Bagaimana orang-orang di bawahnya, bagaimana kita di zaman sekarang, bagaimana orang awam seperti kita ini? Tawus ibn Kaysan rahimahullahu taala lam yasbir anhunna, beliau enggak sabar kalau melihat perempuan. Ini menunjukkan kepada kita, jangan sekali-kali membuka taruhan untuk diri kita. Taruhan itu artinya main-main gitu. Dengan kalau memang tidak sanggup, tutup, blas, habis, tutup. Benar-benar harus ditutup. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat lagi perkataan yang disebutkan di dalam kitab Ibnu Abi Syaibah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkatakan, "La'an uzahima ba'iran matliyan biqatiran ahabba ilayya min an uzahima imra'atan." Sungguh aku berdesak-desakan dengan unta yang dicat dengan qatiran. Qatiran disebutkan oleh para ulama duhnun min tarkibin kimyawiyin qadim yuttakhadhu litadawi min aljarab lil ibli wa ghairi dhalik, yaitu salep yang dipakai oleh orang-orang dulu dari kimia, ya dari bahan-bahan apa begitu, untuk mengobati penyakit korengan yang ada pada unta. Kalau seandainya beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku berdesak-desakan dengan unta yang dicat dengan salep untuk obat penyakit kulitnya, itu lebih aku sukai dibandingkan berdesak-desakan dengan seorang perempuan. Lihat lagi perkataan yang menarik yang disebutkan di dalam kitab Dhammul Hawa yang ditulis oleh perkataan Yusuf bin Asbab rahimahullah, "Lau i'tamanani rajulun ala baiti malin la zanantu an uaddi ilayhi al-amanata wa law i'tamanani ala zinjiyatin an akhluwa ma'aha sa'atan wahidah ma'tamantu nafsi 'alayha." Artinya, kalau seandainya ada seseorang memberikan amanah kepadaku untuk menjaga harta, ya, maka agar aku bisa menjagakan harta tersebut sampai kepada amanahnya, maka aku ikut. Itu kuat. Dan kalau ada seseorang mengamanahkanku kepada seorang perempuan agar aku berdua-duaan dengannya dalam sekejap saja, sa'ah wahidah, maksudnya disebutkan oleh para ulama di sini sekejap, sebagaimana kalau kita membicarakan hadis tentang ini saya dapatkan permasalahan ini dari Syekh Akram Muhammad Ziyadah ketika kita daurah di Terawas, bahwa salah satu makna dari orang yang datang jam pertama pada hari Jumat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti unta. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, yang dimaksud di sini adalah waktu sekejap, yaitu orang pertama yang masuk ke dalam masjid sekejap waktunya. Nah, di sini kita ambil pelajaran sa'atan wahidah, bukan 1 jam 60 menit, bukan. Ya, karena pada waktu itu mereka tidak mengenal. Akan tetapi yang dimaksud adalah, kalau seandainya aku diamanahkan untuk berdua-duaan dengan perempuan walau sekejap, ya, maka aku tidak bisa menjamin atas diriku sendiri. Bagaimana kalau seandainya berlama-lama, berjam-jam, pasti ada sesuatunya. La yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhum syaitan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tidaklah seorang lelaki dan perempuan pernah berdua-duaan. Di berdua-duaan. Melainkan pihak ketiganya adalah syaitan. Kemudian perkataan kita ambil lagi perkataan Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, "Ma ba'atha Allahu 'azza wa jalla nabiyyan illa wa qad takhawwafa 'alayhi fitnah min an-nisa'." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi melainkan Allah telah memberikan peringatan keras dan ketakutan terhadap ujian perempuan. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat lagi perkataan Ali ibn Zaid di dalam kitab beliau Dhammul Hawa. Qala la Sa'id ibn al-Musayyib. Lihat subhanallah ini ya. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala pernah berkata kepada kami, wahuwa banu arba'in wa thamanin nasanah wa qad zahabat ihda aynaihi wahuwa ya'shu bil ukhra. Artinya, pernah berkata kepada kami Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'i terkenal. Dan pada waktu itu Sa'id ibn Musayyib telah berumur 84 tahun. Salah satu matanya buta, tidak bisa melihat. Yang satu lagi radun. Beliau dalam keadaan seperti itu mengatakan, "Ma min syai'in akhwafu indi minan nisa." Tidak ada sesuatu yang paling aku takutkan dibandingkan perempuan. Subhanallah. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang ketiga dan yang keempat kita masuk. Kenapa godaan wanita begitu dahsyat bagi para lelaki? Dari sisi yaitu musuh-musuh Islam menggoda, mengalahkan kaum muslim terutama para lelaki dari godaan ini. Saya ulangi, musuh-musuh Islam menggoda kaum muslim dari menggoda kaum muslim, mengalahkan kaum muslim para laki dengan godaan ini. Lihat bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 27, wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memberikan taubat kepada kalian, dan orang-orang yang mengikuti syahwat menginginkan agar kalian condong, benar-benar condong kepadanya. Ini orang-orang tersebut siapa? Itu musuh-musuh Islam. Ya, mereka condong ke sana. Makanya bapak ibu saudara-saudari lihat dalam surah An-Nur ayat 19, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya fahishah, perbuatan keji. Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Hafiz An-Nawawi rahimahumullah ta'ala mengatakan, al-fahishatu idza utliqat tadullu 'ala az-zina wa muqaddimatihi. Artinya, fahishah jika diucapkan maka menunjukkan kepada perbuatan zina dan juga seluruh sarana, permulaan-permulaan, muqaddimah-muqaddimah yang menghantarkan kepadanya. Maka lihat di sini, sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya fahishah di tengah orang-orang beriman, bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan akhirat. Allah mengetahui dan mereka tidak mengetahui. Ayat ini turun membicarakan tentang apa? Tentang orang-orang munafik yang diketahui, yang diketuai oleh Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, ya, yang mana dia menyebarkan berita dusta, bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha yang disebarkan, didustakan, difitnahkan berzina dengan Sufwan bin Mu'attal As-Sulami. Dan peringatan kepada kaum muslim, siapa saja yang menuduh Aisyah ya berzina, maka berarti itu musuh Islam. Berarti itu termasuk perkataan yang tidak percaya dengan Al-Quran. Dan tidak percaya kepada Al-Quran, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Hati-hati pengajian-pengajian yang membicarakan buruknya Aisyah. Maka, radhiyallahu anha, menuduh Aisyah macam-macam. Maka ini, hati-hati, di tengah masyarakat sudah banyak tersebar yang seperti ini. Dan tidak ada yang melakukan seperti itu kecuali mereka mengikuti nenek moyang mereka, munafiqun khullas, seorang munafik yang benar-benar munafik, munafik yang akidah lisannya Islam, hatinya kafir. Maka hati-hati nih, ya, hati-hati, dan bisa dimasukkan kepada penistaan agama yang menghina Aisyah radhiyallahu anha. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lihat, ayat ini turun menceritakan tentang perbuatan mereka. Lihat, mereka kaum munafik di kota Madinah pada saat itu kullah syirzimatun qadilah, orang-orang yang kecil, sedikit gitu maksud saya, sedikit. Tetapi yang mereka gunakan apa? Syahwat wanita, godaan wanita. Bagaimana kalau sekarang musuh-musuh Islam? Lebih-lebih lagi. Makanya enggak heran kita kadang-kadang melihat atau mendengar iklan truk, truk besar, ya. Di depannya perempuan telanjang. Apa hubungannya truk dengan perempuan? Ini bapak ibu saudara saudari, tidak ada lain kecuali untuk menghancurkan umat Islam. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, hal yang keempat. Kenapa godaan wanita begitu dahsyat? Yang keempat, yaitu bahwasanya seseorang kalau sudah tergoda wanita, maka dia akan mendapatkan keburukan. Ma la yuhsiha illallah, yang tidak bisa menghitung keburukan tersebut kecuali Allah. Kalau orang tergoda perempuan, maka tidak ada yang bisa menghitung keburukan yang dia dapatkan akibat tergoda perempuan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat buruk. Yang pertama, kalau kita bagi menjadi dua sisi deh, ya, bahwasanya orang yang tergoda dengan perempuan, maka dia akan terperosok ke dalam hal-hal yang diharamkan. Pertama, melihat kepada hal-hal yang diharamkan. Bukankah Allah berfirman dalam surah An-Nur, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menjaga, laki-laki orang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan mereka. Orang yang tergoda perempuan, dia melanggar syariat ini. Yang kedua, dia akan masuk ke dalam musik-musik yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Yang ketiga, maksud yang ketiga dari pertama dan ketiga ini apa maksudnya saya sebutkan? Keburukan-keburukan yang dihasilkan akibat tergoda wanita, tergoda dengan godaan wanita. Ya. Jadi yang pertama tadi melihat kepada hal yang diharamkan. Yang kedua, akhirnya akibat karena antara musik dengan wanita itu sangat erat. Yang ketiga, masuk kepada hubungan-hubungan yang haram. Hubungan-hubungan yang haram yang merupakan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, yaitu mencari friend, pacar yang hidup bersama, melakukan hubungan badan, tidak ada keterikatan yang sah dalam nikah. Subhanallah. Akhirnya zina, akhirnya melakukan perbuatan al yang macam-macam yang berkaitan dengan fahisyah. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi yang kedua, kerusakan yang didapatkan oleh seseorang akibat tergoda dengan godaan wanita adalah, yaitu seorang lelaki kadang-kadang dia menjadi pengecut, dia menjadi tidak mempunyai himmah yang tinggi, tekad yang tinggi untuk menjadi manusia muslim yang wah, yang menjadi manusia muslim yang benar-benar diridhai oleh Allah, punya kualitas yang tinggi, punya prestasi yang banyak. Akibat kenapa? Tergoda, tertipu, terlalu tersibukkan dengan godaan wanita, istri. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fahdharuh. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri kalian, anak-anak kalian, musuh kalian. Artinya, jauhilah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, bahwasanya gara-gara perempuan, akhirnya sang suami, sang bapak, memutuskan hubungan kekerabatan. Yang kedua, sang bapak memutuskan hubungan kekerabatan, sang suami memutuskan hubungan kekerabatan gara-gara sang istri tidak maksiat, tidak mengerjakan ketaatan, tidak menjauhi maksiat dan semisalnya. Waktu saya habis, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Ini yang bisa saya ucapkan. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang mengatakan do'al ilmu baina afkhadhin nisa, artinya ilmu hilang di antara paha wanita. Artinya gara-gara perempuan seseorang kadang tidak menuntut ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Awas, wanita adalah umpan setan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Nah, terima kasih untuk Al Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang penuh manfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi nasihat berharga yang bisa kita amalkan bagi pendengar dan pemirsa semua. Ikhwat al-Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan melalui telepon 021-823-6543 atau pesan singkat 081-317-77-6543 dan 081-989-6543. Kami coba sapa yang pertama melalui telepon, silakan. Naam. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu ke pertanyaannya. Dari ini, begini, apabila seorang wanita digoda oleh seorang pria yang sudah beristri, sementara yang wanita pun sudah beristri, wanita ini berusaha untuk menolak secara halus, dari secara halus sampai akhirnya disindir secara kasar, apakah boleh memutuskan silaturahim untuk agar dia tidak mengganggu lagi? Maksudnya memutuskan apa yang harus dilakukan? Iya. Padahal sudah dinasehatin kalau itu tidak boleh, tapi laki-laki itu terus mengganggu, apakah boleh kita memutuskan silaturahim atau bagaimana caranya? Itu aja, Fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu, jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah pertanyaan-pertanyaan klasik yang sebenarnya secara tidak langsung perempuan itu sudah kena jerat syaitan. Jadi begini, yang saya pahami dari pertanyaan ibu ini, saya kira tadi yang banyak bertanya adalah para lelaki, ini ternyata ibu yang bertanya. Baik, yang jelas begini, ibu atau ada seorang wanita digoda oleh lelaki. Padahal lelaki ini sudah punya istri, perempuan ini sudah punya suami. Nah, bagaimana bisa mengatakan kepada si lelaki ini agar tidak mengganggu saya lagi? Maka jawabannya mudah, katakan terus terang. Kamu punya perempuan, kamu punya istri, maka urus istrimu, ya. Jangan mengganggu istri orang lain. Sudah, putus hubungannya. Nah, yang jadi permasalahan adalah sebenarnya mudah, memutus hubungan, selesai. tutup semua akses, ganti nomor telepon atau tutup semua akses, blok nomornya dan semisalnya. Ya mudah di zaman sekarang, tutup semua akses. Tetapi sebenarnya di sana ada terdapat hal. Kenapa sulit? Karena sang perempuan juga ingin diganggu sebenarnya oleh laki ini. Itu yang menjadikan sulit untuk diputuskan. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dua-duanya. Sang lelaki ini bertakwa karena dia sudah punya perempuan yang halal untuknya. Sang perempuan ini bertakwa karena dia sudah punya suami, ya. Wallahu alam. Naam. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk ibu yang bertanya tadi. Silakan untuk yang kedua, masih dari telepon 0218236543. Naam. Baik, terputus. Kami coba sapa kembali untuk di belakang ibu tadi, untuk yang kedua, penelpon kedua di 0218236543, dan tentunya kami berharap pertanyaan antum berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu. Ya, dari Silana di situ Bondo. Silakan. Iya, ini karena mau tanya, apa benar ini ada hadisnya gitu ya? Katanya kalau wanita itu baik, negara itu baik. Kalau wanita itu hancur, negara itu ikut hancur. Apa benar ada hadisnya? Soalnya para dai kan bilang seperti itu. Baik, terima kasih ibu. Mohon penjelasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Jazakallahu khairan ibu terhadap pertanyaannya, dan semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hadis saya belum pernah mendengar, tetapi ada pepatah Arab mengatakan al-mar'atu madrasatun idza a'dattaha a'adatta sya'ban tayyibal a'raq. Wanita itu bagaikan sekolah. Jika engkau mempersiapkan wanita, maka dia akan mempersiapkan generasi-generasi yang terbaik. Jadi ketika perempuan yang dipersiapkan, dia akan mendidik anak-anak yang menjadi anak-anak terbaik. Wallahu a'lam. Naam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya masih kita angkat dari penelpon yang ketiga, 0218236543. Kami coba sapa kembali. Naam. Iya. Ya. Silakan ibu, dari mana? Dari Riau. Ya, silakan ibu ke pertanyaan yang ibu sampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau tanya, saya berhadis. Halo ibu. Halo ibu. Mohon maaf, suaranya yang kami terima kurang begitu jelas. Mungkin ibu bisa berpindah ke lokasi yang sinyalnya lebih baik. Di sini Pak. Ya, sini. Coba silakan diulangi kembali Bu. Nah. Kan saya pernah dengar hadis tentang wanita, kan gini, menjagalah kemaluanmu dari wanita-wanita. Setelah itu, selain istrimu dan budakmu. Jadi yang saya tanya budak-budak ya Ustaz ya gitu. Maksudnya mohon jelasan. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan Ibu sampaikan. Cukup satu Ibu ya. Terima kasih. Karena waktu yang terbatas, kami persilakan Ustaz barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ihfaz auratak, jagalah auratmu, illa min zawjatik au amatik. Aika maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, au ma malakat aimanuk, jagalah kemaluanmu kecuali dari istrimu ataupun budakmu. Ini hadis hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abu Dawud dan juga Imam Ibnu Majah. Maksud dari hadis ini adalah kita di hadapan istri tidak ada aurat yang perlu ditutup karena semuanya halal antara suami dan istri. Begitu juga di hadapan budak. Nah, budak di sini maksudnya adalah budak-budak yang merupakan harta seseorang. Yang mana budak tersebut bisa diapakan saja oleh seseorang. Apakah dia mau dijual, apakah dia mau di apa namanya, mau di dinikmati, maka diperbolehkan, dan itu hukum dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sangat banyak masuk dari pendengar dan pemirsa kita. Yang pertama dari saudara Rian di Gading Rejo, Lampung, yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, sebagaimana yang Ustaz sampaikan bahwa kita adalah makhluk yang lemah, Ustaz. Dan jadi pertanyaan Ustaz, bagaimanakah cara menghindari fitnah atau maksiat mata? Karena saya sering sekali melakukan kemaksiatan dengan melihat perkara-perkara yang haram dari pandangan, sehingga saya pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat nikmat mata ini agar tidak dijadikan sarana kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menyesal terhadap dosa-dosa tersebut. Bagaimana Ustaz doa yang saya panjatkan, apakah diperbolehkan? Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sepertinya mudah-mudahan saya tidak salah dalam menanggapi pertanyaan karena suaranya terputus-putus dari monitoring ini. Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa yang ditanyakan adalah bagaimana kita bisa tidak tergoda dengan ujian wanita ini. Maka jawabannya banyak caranya. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan, ilmui keburukan jika tergoda dengan godaan wanita. Apa keburukannya? Nah, ini sudah kita pelajari tadi sebagiannya. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari ujian syahwat ini. Seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min fitnah, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari buruknya akhlak, buruknya perbuatan, dan buruknya hawa nafsu. Kemudian juga sering-sering meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan iblis. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu agar kita tidak tergoda dengan perempuan dan syahwat perempuan yang diharamkan dalam agama Islam, yaitu seseorang hendaknya mencari rufqah salihah, mencari istri yang salihah, ya. Istri yang salihah yang apabila dia ingin melampiaskan syahwatnya, maka dia bisa langsung melampiaskan syahwatnya. Dan jangan ditunda-tunda dalam perihal ini. Yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita agar terhindar dari godaan wanita yang sangat dahsyat ini adalah menjauhi tempat-tempat yang menghantarkan kita kepada perbuatan yang diharamkan yang berkaitan dengan godaan wanita. Ya, dan jangan kita menganggap diri kita aman, merasa kuat dengan godaan-godaan tersebut. Yang kelima yaitu sering-sering senantiasa kita isi diri kita dengan kegiatan-kegiatan yang saleh, kegiatan-kegiatan yang baik seperti majelis ilmu, kemudian amal bakti sosial yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan atau jawaban yang penuh manfaat yang disampaikan. Namun ada tambahan dari pertanyaan tadi, ketika kita sering terjatuh ke dalam maksiat pandangan Ustaz, apakah boleh bagi kita untuk berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat mata kita? Mohon penjelasan dan nasihat terhadap doa tersebut Ustaz. Iya. Ya ini yang belum terdengar tadi, maka tidak boleh seperti ini. Ya, tidak boleh kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat mata kita, karena mata bisa kita gunakan untuk ibadah. Ya, mata itu adalah nikmat Allah yang apabila kita gunakan untuk beribadah, untuk langkah beramal saleh, maka dia akan mendatangkan pahala yang begitu luar biasa. Ya, pahala yang begitu luar biasa. Bahkan Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala setiap malam ketika membaca salah satu ayat dalam surat Al-Balad, alam naj'allahu aynain, bukankah kami telah menjadikan untuknya, yaitu manusia, dua mata. Maka Fudail Ibn Iyad senantiasa di setiap malam membaca ayat ini, beliau menangis. Kemudian ketika ditanya, ma'abkak, apa yang menyebabkan engkau menangis, maka Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala berkata, hal bita lailatan syakiran lillah an ja'alaka 'ainayka tubsiru bihima. Apakah engkau pernah suatu saat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untukmu dua mata yang dengannya kamu bisa melihat? dua mata yang dengannya kamu bisa melihat. Maka mata adalah nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan mata lebih nikmat dan lebih berharga dibandingkan harta. Kalau seandainya ada orang, mohon maaf tunanetra, di samping saya katakan, Pak, ini rumah Bapak, itu mobil Bapak yang megah, ini harta, emas, perak, kilauan dan kilauan, ya, ini uang Bapak. Maka apa yang dia katakan? Mana Ustaz, gelap, karena tidak melihat. Maka yang patut kita berdoa adalah bagaimana bisa terjaga dari syahwat wanita dengan dalam syahwat yang diharamkan. Bukan bagaimana kemudian dicabut matanya kemudian tidak melihat, tidak ya. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Satu pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari dua penanya yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ada seorang muslim yang terjatuh ke dalam fitnah wanita yang dilakukannya di dunia maya hingga dilakukan juga di dunia nyata, kemudian diketahui oleh saudara muslim yang lainnya, apakah boleh bagi yang mengetahuinya tersebut menyebarkan perihal keburukan saudaranya tersebut di dunia maya agar tidak ada lagi korban-korban yang jatuh ke dalam fitnah yang dilakukan oleh muslim yang terfitnah tersebut? Ustaz, mohon penjelasan dan masukan dari Al-Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebuah kaedah dasar adalah hadis Rasul, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Maka ini kaedah dasar dulu, yang bahwasanya asal hukumnya aib seorang muslim itu ditutupi. Asal hukumnya aib seorang muslim ditutupi. Apabila nanti ada maslahat, yaitu sebuah kepentingan baik untuk disebarkan karena satu dan lain hal, maka ini dilihat sesuai dengan kadarnya. Tidak serta-merta kemudian berlomba-lomba, kemudian berlebih-lebihan dalam hal itu. Itu jawabannya. Ya, jadi asal hukumnya menutupi aib seorang muslim, siapapun muslim tersebut, ya, kemudian kita ajak dia bertobat, kemudian kalau seandainya dia sudah bertobat, sudah cukup bagi kita, ya. Nahkumu bidh-dhawahir. Kita diperintahkan untuk menghukumi manusia dengan zahirnya. Kalau dia sudah bertobat, sudah cukup. Habis itu, saya pernah masalahnya di sini. Kemarin saya ke beberapa daerah di Sulawesi. Saya diceritakan bahwa ada seorang ikhwan, seorang laki-laki berjenggot, kemudian mengerjakan sunnah, ikut majelis ilmu, ternyata berzina dengan seorang perempuan yang sudah bercadar. Lalu ternyata ketika berzina tersebut, kemudian orang-orang sudah pada tahu, maka kemudian dia dihajar, diboikot, ya. Padahal yang sikap yang paling baik adalah laki-lakinya dinasihati, kemudian disuruh bertobat, perempuannya pun dinasihati dan disuruh bertobat. Dan ini pelajaran menarik, ya, bagi kita semua. Cadar bukan jaminan seseorang akan terlepas dari syahwat yang diharamkan ini, karena ini adalah trik jitu iblis. Ya, sunnah yang lain bukan jaminan seseorang terlepas dari syahwat ini, tetapi hidayah Allah Subhanahu wa taala yang menjamin seseorang agar terlepas dari godaan syahwat ini. Maka dinasihati laki-lakinya, bukan dijauhi, malah dia kalau dijauhi mungkin tambah parah. Dinasihati, disuruh bertobat. Kalau sudah bertobat, sudah anggap dia seperti manusia biasa, anggap seperti kawan kita biasa, jemaah biasa yang pernah melakukan dosa sebagaimana kita pernah melakukan dosa. Cuma mungkin na'udzubillah sifulan ketahuan, sifusialan enggak ketahuan. Begitu saja kan. Kalau seandainya sudah dia bertobat, terlihat taubatnya, maka cukup ditutupi, jangan sampai terbuka. Nah, kalau ada maslahat seperti yang disebutkan tadi, agar yang lain tidak tertipu dan semisal, ada maslahat, maka ini harus ditakar dengan sesuai dengan takarannya. Tidak terlalu berlebihan, tidak gulu, terlalu berlebihan, tidak meremehkan. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Karena waktu yang terbatas, mungkin satu kesempatan dari penelpon kita akan berikan di penghujung acara kita. Kami berikan kesempatan terakhir. Silakan di 021 823 6543 untuk Anda yang akan bertanya. silahkan. Ya. Naam. Halo. Ya, silahkan Bapak. Dari mana Bapak? Ya, dari Bapak Haruna, Sulawesi Barat. Bapak Harun ya, di Sulawesi Barat, betul? Silahkan. Tadi dikatakan bahwa itu orang yang telah berbuat zina misalnya, seharusnya dinasihati. Iya. Apakah tidak akan menambah kejahatan itu kalau tidak diberikan hukuman? Sanksi, ya betul. Baik. Baik, itu saja. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita katakan tadi nasihati, diajak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah apabila seseorang tersebut ya tidak melakukan kesalahan, diharapkan dia setelah itu tidak berzina lagi. Beda halnya, ini harus dibedakan Pak, beda halnya dengan seorang yang memang terkenal dia suka memperkosa. Jadi beda antara berzina ya, berzina dengan memperkosa. Memperkosa itu memaksa orang untuk berzina. Kalau ini berzina, dia berzina dengan seseorang, maka dia nasihati, diajak bertobat, kemudian diajak kembali kepada Allah, memperbaiki diri. Nah, sedangkan yang ini memperkosa, maka dia dinasihati juga, dinasihati dengan baik, diajak bertobat. Nah, kemudian kalau seandainya dia bertobat, kalau seandainya dia tidak mau bertobat akhirnya, dan atau ditakutkan dia akan mengulangi lagi perbuatannya, maka pada saat itu kita laporkan kepada pihak yang berwajib, yang menghukumnya pihak yang berwajib, bukan menghukumnya masyarakat. Itu sudah kaedah di dalam bertata negara secara Islam, yang menghukum yang pihak berwenang. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa dari kalian nih yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ingkari dengan tangannya. Ini bagi siapa yang punya wewenang, dengan tangan. Fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Ini bagi siapa yang punya ilmu, siapa yang bisa menasihati. Kalau tidak bisa dengan hatinya. Nah, kita misalkan saya beri contoh, ada anak muda ya di kebun kelapa sawit berzina. Maka ditangkap, dinasihatin, tutup aibnya, nasihatin baik-baik, kemudian suruh bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mana mungkin mereka sedang menutup syahwatnya, tidak sanggup untuk menutup syahwatnya, akhirnya terjebak ke dalam perbuatan zina. Maka dinasihatin dengan baik. Adapun yang terkenal dengan memperkosa orang, berbuat kriminal dengan perkosa, maka yang seperti ini jika tidak mampu dinasihati, maka dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan jangan sekali-kali kita memukuli mereka, apalagi sampai membakar mereka. Saya pesan kepada rakyat Indonesia, ada kebiasaan namanya latah mencontoh keburukan. Di sebuah daerah ada begal dibakar, maka daerah lain juga ingin membakar. Ini latah mencontoh keburukan, ini gak baik. Ya, tidak benar, karena bagaimanapun seorang muslim ya, kalau seandainya dia melakukan kesalahan, maka yang berhak untuk menghukumnya adalah pihak yang berwenang. Kalau tidak, maka akan terjadi fawdha, kehancuran, kericuhan, ketidakstabilan di tengah masyarakat, karena semua orang bisa memukul, bisa membunuh, bisa dan semisalnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian Bapak Harun di Sulawesi, semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita semua. Dan pertanyaan beliau adalah pertanyaan penutup kita karena waktu yang terbatas. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup yang akan Ustaz sampaikan, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka saya hanya berpesan di akhir kajian ini, yaitu yang saya simpulkan dari kajian ini, bahwa jangan main-main dengan umpan syaitan, apalagi dalam perihal melihat. Jangan main-main dengan umpan syaitan, apalagi dalam perihal melihat. Alangkah sedihnya cuma bisa melihat, akan tetapi tidak bisa menikmatinya. Bukankah itu sebuah kekejian? Maka lebih baik kita menahan diri ataupun melampiaskan syahwat di tempat yang halal. Wallahu a'lam. sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum, wallahu yahdina ila shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.